Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada Masailul Bab, Bab Maja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Al-ula, permasalahan pertama yang menjadi intisari dan ringkasan istimbat dalam bab ini, tafsiru ayatin nisa, penafsiran ayat An-Nisa. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah mencela ahlul kitab Yahud yang diberi sebagian dari Alkitab. Mereka beriman kepada jibt dan kepada taghut. Telah lalu penafsiran jibt ditafsirkan dengan sihir, taghut, authan, atau segala yang disembah dan diibadai selain Allah. Bahwa sifat Yahud di dalam ayat yang Allah cela karena alam tara ilal ladzina utu nasiban, pertanyaan, tidakkah kalian melihat? Namun makna yang diinginkan adalah ta'ajub dan pengingkaran. Aneh mereka itu diberi kitab ilmu namun justru beriman kepada sihir, kepada taghut, kepada selain Allah mereka ibadah, musyrik billah. Dan keduanya bertentangan antara ajaran kitab dengan sihir, perdukunan, atau segala yang diibadai selain Allah. Atsaniyah, tafsiru ayatil Maidah, penafsiran ayat Al-Maidah. Dan telah lalu juga qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alai wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek balasannya di sisi Allah dari semua itu? Yang dilaknat oleh Allah, dimurkai, dan dijadikan dari mereka monyet dan babi dan penyembah taghut. Telah lalu, abadat taghut, dua qiraah padanya, abadat taghuta atau abudat taghuti sebagai penyembah-penyembah taghut. Abudat taghut tentunya mudhaf-mudhaf ilai, abadat taghut fi'il dan maf'ul. Asyahid, dari hukuman atau celaan kepada Yahud pula, Ahlul Kitab, mereka itu penyembah-penyembah tauhid. Segala yang di karenanya seorang hamba melampaui batasnya, baik itu bentuknya disembah, diibadai, dituhankan seperti berhala, kuburan, atau itu ditaati seperti penguasa, menghalalkan, mengharamkan yang menghalalkan yang Allah haramkan, atau itu diikuti seperti ulama ussu, para ulama yang jelek, nasallallahu alaihi wasallam, tauhid. Dalam keadaan dia ridho, tahu semua itu dan dia ridhoi. Al-thalitha tafsiru ayat al-kahf, tafsir surat Kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa, yakni pemerintahnya, penguasanya, mengatakan akan kami jadikan di kuburan mereka itu masjid atau tempat ibadah, tempat sesembahan. Karena ini fityah, amanu bi rabbihim, kisah tentang anak muda, surat Kahfi ma'ruf. Al-muhim, para penguasa yang ada di zaman itu, ghalabu ala amrihim, dan mereka berkuasa, punya kekuatan, menjadikan masjid, tempat ibadah di kuburan mereka, dan itu celaan, pengingkaran dari Allah terhadap perlakuan para penguasa ini. Ar-rabi'ah wa hiya ahammuha. Yang keempat dan ini yang terpenting, ma ma'nal iman bil jibti wa taghut. Makna iman terhadap jibti dan taghut. Karena ayat mencela Yahud, yu'minuna bil jibti wa taghut. Hal huwa i'tiqadul qalb? Apakah iman di sini adalah keyakinan kalbu? Au muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha? Ataukah sebatas menyamai orang-orangnya Yahud, menserupai Yahud, walaupun pada dasarnya di hatinya dia benci orang-orang Yahudi, tahu itu semua yang ada pada Yahud batil, tapi dia tiru, dia cocoki, dia samai perilaku mereka. Amma imanul qalb wa'tiqaduhu fahadha la syakka fi dukhulihi fil ayah. Kalau itu keyakinan qalbu, yakin, iman, maka jelas masuk di dalam ayat pada umat ini. Yu'minuna bil jibti wa tawhud. Percaya, yakin bahwa sihir, tauhid, para dukun punya kekuasaan tersendiri, punya pengaruh, kemampuan pada zatnya, bukan dengan takdir dan kekuasaan Allah, di luar semua itu. mampu mencelakai, mampu ini itu. Dan itulah keyakinan Yahud. Jika sama seperti itu keyakinannya, masuk sudah dalam ayat. Sama. Wa amma muwafaqatu ashabiha fil amal ma'abughdiha wa ma'rifati butlaniha. Adapun menyamai mereka walaupun benci dan tahu itu batil, maka ini perlu dirinci dan dipilah-pilah. Kalau menyamai mereka, menserupai mereka dengan dasar sebabnya karena tahu atau dia anggap bahwa itu benar. Karena mereka benar, karena Yahud benar, maka dia senang untuk menyerupai mereka. Maka kalau seperti itu, kufur. Namun, jika menyerupai mereka, tapi dia enggak meyakini bahwa itu benar, dia enggak menganggap mereka itu benar atau baik, maka ini tidak sampai kufur. Itu pun dalam kondisi sangat bahaya, karena akan menyeret dan menyeret dia sampai pada kekufuran. Makanya kata Syekhul Islam terkait hadis man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum, yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum itu, zahirnya kufur. Paling tidaknya, minimalnya itu dosa besar yang sangat besar. Tasyabbaha biqaum. Makanya bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang ringan. Ketika seorang muslim menyerupai dan mencocoki kufar musyrikin. Walaupun dia tahu, ya anak ngerti memang batil memang. Mana yakin anak tahu mereka itu kufar memang. Enggak benar memang. Tapi tetap dia ikuti gaya dan ciri-ciri mereka. Tidak sampai kufur, namun sudah pada tingkatan yang sangat berbahaya. Karena diinginkan dalam syariat seorang muslim itu mulia dan jauh berbeda dengan musuh-musuhnya dari musyrikin dan kufar. Tidak menyamai mereka. Bahkan Yahudi sendiri mengerti, sehingga mereka katakan, ma yuridu hadzal rajul ma ji'na bi syai' illa wa ja'ana yukhalifuna fi. Begitu kata mereka. Apa maunya orang ini, yakni Rasulullah SAW? Enggak ada kita lakukan sesuatu, enggak ada kita ada pada kita sesuatu, kecuali dia datang pasti ngajari pengikutnya untuk nyalai kita. Yahudi faham bahwa itulah ajaran Rasulullah SAW. Selalu menyalai dan membedakan pengikutnya, mukminin, dari ajaran Yahud. Semuanya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Iqtidha Siratul Mustaqim memasukkan ini, termasuk tuntutan Siratul Mustaqim, konsekuensi dari Siratul Mustaqim. Karena kitab beliau Iqtidha siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Itu judulnya. Konsekuensi atau tuntutan dari siratul mustaqim dalam menyalahi, menyelisihi ashabil jahim, para penghuni jahim, neraka, dari kufar, Yahud, Nasara dan semuanya, musyrik. Yang kemudian diringkas kitab beliau ini dan dirapikan oleh Syekhul Islam Ats-Tsani Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam karya beliau Masailul Jahiliyah. Ma'ruf karya beliau Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallam ashabaha atau ahlaha. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ditentang oleh Rasul, diselisih oleh Rasul sallam. Dan ini mukhalafa ini beliau masukkan dalam permasalahan yang kedua setelah syirik. Al-khamisah yang kelima, qauluhum innal kuffar alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Bahwa kufar yang tahu kekufuran mereka lebih mending ajarannya, lebih mending, lebih terarah dibanding mukminin. Artinya perkataan ini, perkataan kufur, ucapan semacam ini dan yang semakna dengannya kufur. Karena orang-orang kufar, siapa yang menyangka mereka ajaran atau agamanya lebih baik daripada mukminin, lebih mending dan dia banggakan itu, maka ini kufur, karena dengan itu nyata dia mengagungkan kekufuran di atas iman. Karena tentunya yang dibanggakan bukan orangnya, tapi yang mereka ada padanya, ajarannya. Bukan personnya, orangnya, ini fulan, Jones, atau siapa namanya, Michael, Johannes, atau siapa. Bukan fulan-fulannya ini. Tetapi yang dibanggakan yang ada pada mereka. Keyakinannya, ajarannya, bahasanya saja mungkin fulan atau orang-orang ini, orang-orang kufar. Dengan itu dia lebih bangga, lebih memuliakan, lebih mengagungkan, lebih senang, lebih cinta kekufuran daripada iman. Sebagian mereka na'udzubillah bencinya sama muslimin, ya mungkin karena di satu sisi sering terdolimi misalnya, muamalah sama muslim, dibawa lari uangnya misalnya, ditipu atau apalah, sakit hati dia ini itu. Nah, yang itu menurut dia gak ada di kalangan kufar di negeri barat. Gak ada, mereka amanat, mereka begini, begitu. Kebersihannya, ininya, itunya. Sampai-sampai sebagian mereka katakan, mereka ini cuman urusannya syahadat tok sudah. Tinggal bilang la ilaha illallah sudah. Muslimin bahkan gak keduman surga. Gak akan kebagian surga muslimin. Kalau mereka mau syahadat. Karena Islam yang benar ya ada di Eropa sana itu. Kata mereka. Subhanallah. Islam. Kufrun sori. Kekufuran yang nyata-nyata kepada Allah. Kedustaan terbesar yang Allah dustakan. Di dalam Quran. Salib. Salib. Yang disembah selain Allah. Diibadai. Ada di mereka. Dikatakan itu Islam. Beda kacamata seorang muwahhid, ahli tauhid, ahlul iman dengan ahlul jahl. Bagi muwahhid, seperti yang Allah sebutkan, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak mukmin, budak hamba dijual belikan, tawanan, tapi dia mukmin, ada iman, ada tauhid dalam dirinya, jauh lebih baik daripada musyrik, walaupun si musyrik membuat kamu kagum karena ini dan itunya. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita mukminah, kalaupun dia jelek, kalaupun dia hitam, kalaupun dia dan lain-lainnya penyakitan, tapi mukminah, muwahhidah, bertauhid kepada Allah, jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, walaupun si musyrikah membuatmu kagum karena ini dan itunya. Apapun sudah. Bagi seorang muwahhid, tauhid dan iman tolak ukur segalanya. Begitu ini rusak, gak ada artinya sudah lainnya. Gugur bahkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Bahkan Rasul pun disebut oleh Allah, kalaupun kamu musyrik kepada Allah, gugur semua amalanmu seorang nabi. Dan di akhirat kamu akan menjadi orang yang sangat merugi. Kif selain Rasul SAW. Makanya termasuk dari kekufuran, dan itu penting dalam ayat istimbat tajam dan jeli dari muallif, termasuk dari kekufuran ucapan mereka bahwa kufar lebih baik, lebih mending, lebih bagus ajarannya daripada mukminin. Karena yang Allah sebutkan tentang mereka, orang-orang Yahudi ini dan ulama-ulama Yahudi, haula'i ahda minalladzina amanu sabila. Ketika Ka'ab Ashraf la'anahullah, dan dia pendeta atau ulama Yahudi besar, ketika datang ke Mekah, orang-orang Quraisy tahu ini ulama besar Yahudi datang. Kumpul mereka semua, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Datang ke Ka'bah, ini ulama masalahnya, ulama Yahud. Ditanyakan kepadanya, menurut Anda, siapa sih yang lebih baik? Siapa yang lebih mending? Kami, musyrikin, Quraisy, dengan ajaran leluhurnya yang kufur, musyrik, ataukah Muhammad dengan para sahabatnya mukminin? Itu yang mereka jawab. Haulai ahda minalladzina amanu sabila. Kalian lebih baik ajaran kalian daripada Muhammad dan yang bersamanya. Sifat Yahud. Makanya termasuk kekufuran, pujian atau anggapan bahwa ajaran dan agama kufur lebih mending, lebih baik daripada kaum mukminin, karena dengan itu dia mengagungkan kekufuran, bangga dibanding iman dan tauhid. Maka seorang mukmin akan lebih berhati-hati karena taruhannya adalah iman dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara permasalahan yang keempat tadi, menyerupai musyrikin atau kufar, mungkin ada baiknya kita tahu bahwa bukan termasuk dari tasyabbuh, bukan termasuk dari tasyabbuh kepada musyrikin atau kufar bermuamalah dengan mereka duniawiyah, bermuamalah dengan mereka dalam muamalah-muamalah duniawiyah, jual beli atau yang semisalnya. Rasulullah SAW yang paling tahu kekufuran Yahud dan dahsyatnya kebencian Yahudi kepada beliau sendiri, Islam dan muslimin, para sahabat. Bahkan dalam sirah ma'ruf, beberapa kali upaya Yahudi membunuh Rasulullah SAW yang kemudian digagalkan oleh Allah. Ma'ruf. Bagaimana mereka yang termasuk meracuni Rasulullah SAW? Yahudi. Labid ibn al-A'som. Yang karenanya sampai kemudian Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wassalam. Semuanya Yahudi. Agar tidak dikatakan sebagian hizbin beda Yahudi zaman itu dengan zaman sekarang. Itu omongan orang jahil, gak ngerti sirah. Apa bedanya Yahudi zaman itu dengan sekarang? Sama. Mereka juga berusaha bunuh Rasul. Dan meracuni terang-terangan. Labid ibn al-A'som. Permusuhan mereka ma'ruf. Dan ayat turun di masa itu. Di masa Rasul. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya di zaman itu. Wala tajidahum ashadda adawatan lilladzina qalu yahud walladzina asyraku musyrik, dan yahud paling musuh-musuhnya orang kepada mukminin. Ma'ruf. Toh tidak mencegah Rasul bermuamalah dengan mereka. Bahkan sampai Rasul wafat pun baju besinya masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Rasul ambil gandum sallallahu alaihi wasallam, digadaikan gaji baju besinya di mereka. Muamalah duniawiyah. Maka seruan dan ajakan boikot produk Yahudi, boikot produk kufar, musyrikin, Amerika, produk Israel, produk ini seruan orang-orang jahil. Enggak ada dalam Islam. kalian lebih cemburu dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasul enggak memboikot Yahudi? Bermuamalah malah dengannya. Anu, produk ini apa gitu disebut dari perusahaan ini Unilever atau apa, sekian persennya dikirim untuk membiayai Israel, senjata membunuh orang-orang Muslim Palestina, sekian persen untuk, dari mana dia tahu semua ini? Israel dengan bodohnya membocorkan, kalaupun benar membocorkan rahasia itu kepadanya. Kamu sendiri gak ada orang tahu rahasia ekonomi rumah tangga kamu. Ada yang tahu? Penghasilanmu berapa sebulan? Kemudian pengeluaranmu untuk istrimu kamu kasih berapa? Ada yang bocor? Gak ada yang tahu. Itu kamu pribadi wala pernah belajar intelijen, wala ngerti ini, wala ngerti itu. Kayak suatu negara bisa bocor seperti itu. Satu. Kedua seperti tadi, kalaupun benar seandainya itu benar, sama seperti zaman Rasul SAW. Memang Yahudi di masa Rasul gak memerangi Rasul. Uang yang dipakai, keuntungan yang digunakan, bukan mereka gunakan untuk memerangi para sahabat berusaha membunuhnya. Sama, gak ada beda. Yahud, dari masa dulu sampai kapanpun. Bahkan seruan memboikot mereka, produk mereka atau ini itu, seperti Syekh Ubaid sebutkan, hafidhahullah wa'afa, kalau diteliti, ditelusuri, asal-muasalnya bermula dari ajaran Rafidhah, Syiah. Alaihim minallah mayastahiqun. Berasal dari mereka. Di mana dari kebodohan dan kesesatan mereka, orang-orang Rafidhah gak mau dan benci serta menjauh dari angka 10. Sehingga kalau di rumahnya misalnya gak mau rumah 10x10. Gak mau di rumahnya sampai ada 10 kamar misalnya. Gali sumur gak boleh kedalamannya 10 meter. Pokoknya 10, gak boleh. Kenapa? Karena kata mereka ini angka sial. Karena 10 ini mubasyarun bil jannah. 10 sahabat yang dijamin dikabar gembirakan surga bagi mereka. Terutama di depan mereka sendiri ada Abu Bakar, ada Umar. Maka 10 ini tidak boleh disamai. Gak boleh. Dalam ajaran Rafidhah, gak boleh ada 10 dalam segalanya. Penyamaan dalam bidang apa, dalam masalah apa. Dari situ kemudian berkembang dan berkembang, sampai mereka serukan dakwah kepada pemboikotan produk atau yang semisalnya. Itu satu sisi. Sisi lain mereka enggak objektif, enggak jujur. Bagaimana kamu mau memboikot produk kufar, Yahud, musyrikin, kufar yang memerangi Islam, kaum muslimin. Bagaimana kenyataannya? Orang-orang yang teriak-teriak seperti itu, Hizbiyin, Ikhwan Muslimin, dan semisalnya. Kamu lihat pegang handphone Android. Buatan mana? Cina. Cina komunis. Dan giat mendakwakan komunisnya. Semangat. Komunis mati-matian membenci dan memerangi Islam dan muslimin. Kenapa enggak kalian boikot? Kok HP-nya dipakai, dibeli? Katanya boikot produk kufar, musyrikin. Laptopnya, pesawatnya, kamu kesana kemari. Kamu tanyalah, kamu umroh atau Ke negara mana, naik apa kamu? Naik pesawat ini, pesawat itu, maskapai ini apa pesawatnya? Boeing 747 misalnya. Buatan mana Boeing? Amerika. Sekian persen untuk Amerika digunakan memerangi kaum muslimin. Kamu membantu naik Boeing itu untuk memerangi kaum muslimin. Uang kamu, kamu sisihkan untuk memerangi saudara-saudaramu. Jangan naik pesawat Boeing. Nggak akan bisa objektif. Walhasil begitulah orang kalau tidak terbimbing dengan ilmu. Ngawur dan tidak objektif. Semaunya sendiri. Giliran perkara lain, nanti dia cari alasan ini, itu, wow. As-sadisah, perkara yang keenam, wahiyal maksuda bitarjamah, anna hadha la budda an yujada fi hadihil ummah, kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id. Keenam, dan itu yang penting, bahwa semua ini pasti terjadi di umat ini. Karena babnya ini, sebagian umat ini akan menyembah berhala. Menyembah selain Allah. Terbukti Yahudi menyembah Tawud, Jibet, Wa'abadat Tawud. Terbukti mereka, umat-umat sebelum ini, lanattakhidanna alaihim masjidah, menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, Ashabul Kahfi. Di mana pendalilannya? Pendalilannya ketika Rasulullah sebutkan latattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian umat ini pasti akan mengikuti ajaran umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in. Semuanya termasuk ajaran mereka ini, nyembah tawud, menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, umat-umat sebelum kalian, kalian ikuti, kalian tiru. Dan itu yang diinginkan dalam bab ayat-ayat ini, sengaja dibawakan oleh muallif, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk menjelaskan bahwa memang sebagian umat ini menyembah kepada selain Allah, mengikuti langkah umat-umat yang sebelumnya. Seperti yang Rasulullah sebutkan, hatta lau dakhulu juhra dabbin ladakhaltumu, kalaupun mereka masuk lubang dob, kalian akan ngikuti masuk ke sana. Disebutkan, diperumpamakan oleh Rasul seperti itu, kalaupun mereka masuk lubang dob, padahal itu sulit, berat, karena dob kecil lubangnya paling segini. Tapi seandainya mereka masuk di situ, kalian pun akan ikuti. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, seringnya ma'ruf lubang dob itu karena liang dalam dob ini suka ngerong, kayak kelinci gitu, dia gali terus ke dalam sebagai tempat tinggalnya. Dan di gurun-gurun pasir seperti itu. Maka di liang itu pula tempat persembunyian kala jengking, berbisa. Bisanya, na'udzubillah mematikan, mungkin ular, mungkin yang semisalnya. Walhasil liang itu juga dipakai persembunyian binatang-binatang berbisa. Yahud, Nasoro masuk ke situ. Rawan dan syarat dengan kecelakaan. Bahaya besar, banyak binatang-binatang berbisa. yang mematikan bahkan, tarantula atau apa, laba-laba itu, walhasil yang berbahaya. Tahu itu bahaya, tahu itu mematikan, Yahudi Mas Nasara masuk situ, kalian juga ngikuti. Padahal kalian tahu itu berbahaya sangat. Bisa mencelakakan kalian. Bisa mematikan kalian bahkan. Bisa-bisa binatang ini cukup berbahaya. Padahal kalian tahu, tetap saja kalian ikuti. Hanya karena Yahudi dan Nasara melakukannya. Artinya, perbuatan-perbuatan kufar, amalan-amalan Yahud, amalan Nasara, kalaupun itu berbahaya, mengancam iman kalian, merusak tauhid kalian, kalian tidak peduli, tetap kalian tiru. Atau makna yang kedua, kata At-Tibi rahimahullah, dan At-Tibi bil munasabah, para ulama sebutkan, punya kelebihan dibanding para ulama lain, pintar rahimahullah, memperpadukan dan mencari titik temu antara permisalan yang Rasul sebutkan dengan kenyataan yang ada seperti ini, hadis ini. Kadang yang lain gak sampai ke sana pemikirannya atau pemahamannya. At-Tibi jeli. Kenapa Rasul sebutkan dalam hadisnya hatta lau annahum salaku juhra dabbin la salaktumu atau la dakhaltumu, kalaupun mereka masuk lubang dab kalian ikuti. Ini tadi satu. Yang kedua, lubang dab ma'ruf, dan di Arab sana ma'ruf, sering dimasuki ular. Dan ular pun termasuk binatang yang senang dengan liang, lubang, karena hangat di situ dia bertelur dan lain sebagainya. Bikin lubang ini susah, capek, berat, si dop ini. Gali terus dalam. Sudah capek-capek dia buat rumahnya, liangnya begitu dalam. Ular datang tinggal lenggang kangkung, masuk, dan dop paling takut dengan ular, berbisa. Dia ancam, lari dopnya. Rumahnya dia tempati, dia pakai. Artinya, sampai setingkat itu kedzaliman dilakukan oleh Yahudi, sampai setingkat itu kedzaliman dilakukan oleh Nasara, juga kalian lakukan. Kedzaliman yang nyata-nyata dan sangat zalim. Orang yang terzalimi itu betul-betul sakit hati dan sedih dan mangkel luar biasa. Kok teganya? Kedzaliman tentu bertingkat-tingkat kedzaliman. Ada kedzaliman yang luar biasa, keterlaluan zalimnya. Dilakukan oleh Yahud, dilakukan oleh Nasara, kalian pun Muslim ngikuti, berbuat kedzaliman yang sama. Sehingga orang Arab sampai mengatakan kedzaliman kalau berlebihan, sampai melampaui batas, mereka katakan, fulan hadza adzlam minal hayya 'alad-dhab. Fulan ini kedzalimannya lebih parah dibanding ular ini kepada dhab. Luar biasa zalimnya. Ular ini sudah sangat zalim. Bayangkan dhab dengan susah payah gali, perlu waktu berhari-hari. Gali lubang terus untuk rumahnya supaya gak panas. Gurun pasir. Capek-capek dia bikin rumah, susah payah, ular tinggal datang ngusir dopnya. Dia tempati. Dan betapa banyak kedzaliman yang melampaui batas. Kedzaliman yang luar biasa, gak mikir sudah. Tega yang luar biasa teganya. Raja tega. Yahud tega. Mau berbuat zalim seperti apa. Bahkan na'udzubillah kepada orang tuanya. Kepada saudaranya. Tega melakukan kezaliman. Kalau itu ada pada mereka, diikuti oleh umat ini pula. Tega berbuat zalim kepada saudaranya, berbuat zalim kepada orang tuanya, kepada muslim. Dan itu poin terpenting permasalahan dalam bab ini, kelanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.